asluhu i'dan li, dengan dua hamzah asal katanya. Faqallabat ats-tsaniyah ya an, maka kemudian berbalik ya alif yang kedua, maksud saya hamzah, hamzah yang kedua menjadi ya disukuniha wan kisari ma qablaha, karena dia sukun dan dikasrahkan apa yang kedua, dikasrahkan apa yang pertamanya, apa ma qablaha, apa yang sebelumnya, maka dibaca idzan li, asalnya idzan, dan itu banyak dalam bahasa Arab. Mereka merasa berat membaca hamzah sukun, maka dibaca ya. Apa contohnya? Faiz. Mereka sering menyebutnya dengan faiz. Faiz. Faiz. Karena merasa berat dengan kalimat hamzah yang disukunkan. A. I'zan. Jadi i'zan. Ayasfika biha daman. Menumpahkan darah. Bikasril fa wa dhammiha. Dengan dikasrahkan di huruf fa atau didommahkan, boleh yasfikud dima atau yasfikud dima. Berkata al-Harawi, la yusta'amal safk illa fid dam, tidak dipakai kata safak kecuali pada darah. Jadi kalau pada air tidak disebut safak, walaupun maksud kamu menumpahkan. Apa makna safkud dima? Menumpahkan darah. Tapi kata menumpahkannya ini hanya dipakai untuk darah. Kalimat sin, fa, dan kaf. Kalau dikatakan safkul ma, ila, lah, tidak cocok. Yang benar, subul ma, tuangkan air. Tapi kalau safaka, safku, maka khusus untuk darah. Sa'atan min nahar, sesaat di siang hari, hiya ma baina thulu'i syamsi wa salatil 'ashr, sesaat di siang hari adalah ketika thulu'i syams, terbitnya matahari, sampai salat asar. Dan itu kejadian pada Fathu Mekkah. La yu'izu, di dalam kalimat terakhir, la yu'izu, tidak melindungi asian. Maknanya la yujir. Yujir juga jiwar, bermakna perlindungan. Wala ya'sim. Ya'sim dari kata ma'sum, terjaga. Ya'sim berarti menjaga. Tidak melindungi, tidak menjaga, tidak membela orang yang bermaksiat. La yu'dad biha syajarah. Huwa mathalun yudrab kasiddat wa ma'nahu yaqta' wa huwa mithl daraba yadribu, kalimat 'adada ya'didu wazannya daraba yadribu, dengan dikasrahkan di dad ya'did, la ya'did biha syajaratan atau la tu'dad biha syajaratun. Baik, karena di sini tidak disebutkan siapa pelakunya. Barakallahu fikum. Al-ma'na al-ijmali. Lama arada Amr ibn Sa'id ibn al-As, al-ma'ruf bil-ashdaq, yang dikenal dengan julukan ashdaq, al-yujahid jayshan ila makkatil mukarramah. Ketika Amr ibn Sa'id ibn al-As, yang dijuluki ashdaq, mempersiapkan tentara ke Mekah Mukarramah pada hari itu, wa huwa amirun li Yazid ibn Muawiyah, dan dia sebagai amir bawahan Yazid ibn Muawiyah, khalifahnya berarti di masa Yazid anaknya Muawiyah radhiyallahu taala an, ketika memimpin Madinah al-Munawwarah untuk memerangi Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu yang menguasai Mekah ketika itu. Ja'ahu Abu Syuraih, didatangi oleh Abu Syuraih, yaitu Khuwailid ibni Amr al-Khuzai, liyansahahu an dhalik, untuk menasehatinya. Lihat betapa sopannya seseorang menasehati orang yang merupakan penguasa atau pesuruhnya penguasa. Hanya berkata, izinkan aku, wahai Amir, untuk menyampaikan sebuah hadis. Hadisnya adalah yang sedang kita bahas tentang kesucian Mekah. Baik, apa yang terjadi sesungguhnya antara Yazid ibn Muawiyah dengan Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu? Beberapa penulis-penulis sejarah, khususnya orang-orang di sini, bukan ahli sejarah, penulis, sering berkata bahwa Abdullah bin Zubair memberontak pada Yazid. Karena Yazid khalifahnya. Abdullah bin Zubair memberontak, kemudian ditumpas. Berarti boleh dong sahabat memberontak. Berarti itu manhaj salaf adalah memberontak. Itu kesalahan fatal, kesalahan besar. Saat itu barakallahu fiikum adalah bukan seperti sekarang di zaman globalisasi, di zaman informasi. Satu detik terjadi di sini, detik berikutnya di ujung negeri sana sudah tahu. Iya kan? Tetapi yang terjadi saat itu tidak seperti itu. Yazid dibaiat di sana, di Syam. Abdullah bin Zubair juga dibaiat di Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Mana yang lebih dulu, mana yang belakangan, wallahu a'lam. Disinilah terjadinya fitnah, sehingga masing-masing menganggap bahwa dia di atas kebenaran dan sah sebagai khalifah. Abdullah bin Zubair, karena dia merasa yakin sebagai khalifah yang sah, dibaiat oleh kaum muslimin dengan tanpa paksaan apapun, dan bukan karena disuruh, maka bukan karena dipaksa atau disuruh oleh seseorang, maka dia merasa ini amanah. Dia datang ke ibunya. Siapa ibunya? Asma. Melaporkan, bagaimana ini sikap? Mereka sudah mengepung aku. Dijawab, apakah kau yakin kau di atas kebenaran? Aku yakin. Ya ummah, kalau gitu, pertahankan keyakinanmu. Maka terjadilah apa yang terjadi, sampai beliau terbunuh, dan kepalanya ditancapkan di satu tongkat, dan ditegakkan di atas tanah. Ibunya diberitahu, dalam keadaan sudah buta. Dia mendatangi tempat tersebut, memegang tongkat yang dimaksud oleh orang-orang. Ia raba sampai ke atas, sampai mengenai kepalanya. Kemudian memujinya, engkau tetap mulia, tetap tinggi wahai anakku. Hidupmu dan matimu. Tegar. Karena merasa di atas kebenaran. Ala kulli hal, ini sebagai catatan saja, agar jangan kita menganggap ini sunnah memberontak. Tidak ada sunnah memberontak. Itu fitnah terjadi karena informasi tidak seperti sekarang mudahnya. Sehingga di sana juga dibaiat, di sini juga dibaiat. Sampai terjadilah pertikaian dan mengira mereka yang lebih berhak, ini juga mengiranya di atas kebenaran. Barakallahu fikum, yang terjadi akhirnya dikepung Mekah. Datanglah Abu Syuraih kepada khalifah yang dikatakan dengan Amir, dengan kalimat yang sopan, idan li atau idan li ayyuhal amir an uhaddithaka qawlan qama bihi Rasulullah min al-ghadi fi yaumil fathi. Izinkanlah aku untuk membacakan sebuah hadis yang Rasulullah SAW bacakan di pagi hari-hari Arafah. Di sini, yakni di Mekah, yaitu di Arafah. Walikaunil mansuh kabiran fi nafsih, karena yang dinasehatinya adalah orang yang mulia pada zatnya, mulia dalam artian kedudukannya sebagai khalifah. Adapun orangnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Yazid dalam keadaan dia adalah seorang muslim, tidak kafir, tetapi dia zalim. Cukup. Jangan berlebihan sampai mengkafir-kafirkan. Dan jangan memuji berlebih-lebihan. Taib. Tetapi dia kedudukannya khalifah. Maka talattafa Abu Syuraih ma'ahu fil khitab. Maka Abu Syuraih pun berhati-hati dalam berbicara. Jangan tercampur, jangan tertukar dengan Yazid bin Abi Sufyan, saudaranya Muawiyah. Kalau itu sahabat masalahnya. Bahkan sempat menulis wahyu. Sehingga jangan kecampur dengan yang itu. Ini anaknya Muawiyah. Cucunya Abu Sufyan. Abu Sufyan punya anak Muawiyah, punya anak Yazid. Bahkan ikut bersama Rasulullah SAW dalam jihad waktu itu. Sehingga jangan sampai kita salah mencerca Yazid yang lahu suhbah, memiliki kedudukan sahabat. Kalau ini bukan. Dia anaknya Muawiyah. Muawiyah keliling menawarkan. Bagaimana kalau anakku saja jadi khalifah setelahku? Beberapa sahabat tidak setuju. Apa bedanya anakmu dengan anak kami? Dan apa kehebatan anakmu di atas anak-anak yang lain? Sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dibaiat di Syam Yazid. Di sini dibaiat Abdullah bin Zubair. Barakallahu fikum. Itu diantaranya yang berpendapat seperti itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang Yazid tadi. Bahwa dia tidak sampai dikatakan kafir. Tetapi dikatakan zalim. Kembali kepada kitab. Kedudukannya dia khalifah. Maka Abu Syuraih berbicara dengan adab, hikmah, warusdan, dengan bahasa yang lurus. Liyakuna ad'a ila qabulin nasihah, agar lebih diterima nasihatnya. Wasalamatil aqibah, dan akan selamat akhirnya. Fasta'danahu liyulqi ilaihi nasihatan fi sya'ni ba'athihi alladhi huwa sa'afi. Maka diizinkanlah dia, atau minta izin dia untuk bisa menyampaikan nasihatnya dalam urusan pasukannya yang akan berangkat. Wa akhbarahu annahu muta'akkid min sihhati hadzal hadis, dan dikhabarkan padanya bahwa dia yakin dengan hadis tersebut. Artinya bukan salah dengar. Aku benar-benar mendengar dengan telingaku ini, dan aku benar-benar melihat Rasulullah berbicara dengan mataku ini, dan aku benar-benar paham dengan hatiku. Ini ta'kidan, sebagai penegasan. Wawathaqa min sidqihi idqala sami'tuhu udunah wa wa'ahu qalbuh. Dan dia memberikan ikatan yang meyakinkan atas kejujuran dia menyampaikan hadis, yaitu dia benar-benar sami'atuhu udunahu, benar-benar dua telinganya telah mendengar. Wa wa'ahu qalbuh, dan hatinya benar-benar paham. Wa absaratuhu ainahu, dan kedua matanya benar-benar melihat. Hina takallama bihi Nabi SAW. Fa'adina lahu Amr ibn Sa'id fil kalam. Maka Amr ibn Sa'id pun memberikan izin untuk menyampaikan hadisnya. Faqala Abu Syuraih, maka Abu Syuraih berkata, inna Nabi SAW sabihata fathi Makkah. Bahwa Rasulullah SAW di pagi hari di Fathu Mekkah menyampaikan pidatonya. Hamidallah wa asna alaih, memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian berkata, inna Makkata haramahallahu yawma khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya Mekkah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pertama penciptaan langit dan bumi. Fahiya 'ariqatun bita'dhimin wa taqdis. Maka tempat tersebut adalah tempat yang sangat pantas untuk diagungkan dan disucikan. Wa lam yuharrimha an-nas, tidak disucikan oleh manusia, tapi oleh Allah. Tidak seperti tahrimul hima, tidak seperti tahrim al-hima. Al-hima adalah tempat yang dijaga dan dilindungi oleh penguasa dengan alasan bahwa ini daerah atau ini tanah, ini hutan milik negara atau milik penguasa. Sebagaimana dalam hadis likulli malikin hima wa himallah maharimuh. Dalam hadis al-halal bayyin wal haram bayyin, di akhirnya ada kalimat inna likulli malikin hima. Setiap raja punya hima. Tapi hima itu dilarang oleh siapa? Oleh raja, oleh penguasa. Tetapi Mekah bukan dilarang oleh manusia, bukan disucikan oleh manusia, bukan dijaga oleh manusia, tapi oleh Allah secara langsung sejak penciptaannya pertama kali. La katahrimil hima al-mu'aqqad wal mara'i wal miyah. Tidak seperti penjagaan hima yang sifatnya sementara, tidak seperti penjagaan ladang-ladang, sawah-sawah, tidak seperti penjagaan pengairan. Innamallahu alladhi tawalla tahrimuha. Adapun semua itu tadi, hima, mara'i dan miyah, biasanya dijaga oleh pemiliknya atau oleh negara atau oleh rajanya. Tetapi Mekah dijaga, disucikan oleh Allah secara langsung. Innamallahu alladhi tawalla tahrimuha. Allah sendirilah yang mensucikannya. Waliyakuna a'zama wa ablagh, agar lebih tinggi lagi pensuciannya dan penjagaannya. Fa idza kana tahrimuha qadiman, kalau pengharamannya atau pensuciannya sudah sejak lama, sejak awal diciptakannya langit dan bumi, fa la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir. In kana yuhafid ala imanih, kalau dia menjaga imannya, tidak pantas an yasfika biha daman. Tidak pantas an yasfika biha daman. Tidak pantas untuk menumpahkan darah di dalamnya. Wa la ya'did biha syajaratan, tidak pantas pula untuk memotong atau mencabut pohon-pohonnya. Ila akhirnya. Fa inna ahad tarakhas bi qitali yawm al-fath. Kalau ada seseorang yang beralasan dengan perangnya Rasulullah SAW pada Fathu Mekah, faqulu, maka sampaikanlah, innaka lasta kahayati Rasulillah SAW, engkau tidak seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW faqad adina lahu wa lam yu'dan laka. Rasulullah diizinkan sedangkan kamu tidak diizinkan. Ala annahu lam yahill al-qital biha daiman, itu pun diizinkan oleh Rasulullah SAW sementara. Ala annahu lam yahill al-qital biha daiman, bukan berarti dihalalkan perang terus-menerus. Untuk Nabi pun bukan terus-menerus, sesaat saja di siang hari. Wa innama hiya sa'atan min nahar bi qadri tilkal hajah, sesuai dengan hajat saat itu. Wa qad 'adat hurmatuha kama kanat, kemudian kembali keharamannya atau kesuciannya sampai atau seperti semula ila yaumil qiyamah. Falyuballighu asyahidul ghaib, hendaklah sampaikan oleh yang hadir pada yang tidak hadir. Li hadza balagtuka ayyuhal amir, kata Abu Syuraih, karena itulah aku sampaikan hadis ini kepadamu ayyuhal amir. Likauni syahidan hadzal kalam, karena aku menyaksikan ucapan itu. Sabihatul fathi, di pagi hari ketika Fathu Mekah. Wa anta lam tashhadhu, sedangkan engkau tidak hadir waktu itu. Ikhwani bin na'azakumullah. Amr yang dimaksud di sini adalah bawahan dari Yazid, bawahan dari khalifah yang dijuluki dengan Al-Ashdaq. Al-Ashdaq itu yang pandai bersilat lidah, pandai berbicara. Yang pandai berbicara. Sedangkan nanti dia mempersiapkan pasukan. Perhatikan kalimatnya. Beliau yujahiz jaisan ila Mekkah. Mempersiapkan tentara ke Mekkah. Adapun yang memimpinnya langsung berhadapan dengan Zubair, nanti akan disebut adalah bukan beliau, bukan Amr. Tetapi seseorang yang lain, yang lebih dikenal, karena kejamnya, yaitu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi yang memenggal kepala Abdullah bin Zubair. Ikhwan ibn a'azakumullah, kembali kepada kita. Faqala an-nas, manusia menyampaikan kepada Abu Syuraih, bimada ajabaka Amr? Kemudian dia jawab apa? Amr al-Ashdaq menjawab apa? Faqala ajabani biqaulihi, dia menjawab aku dengan ucapannya, ana a'lamu bidzalika minka ya Abu Syuraih, aku lebih tahu tentang itu daripada kamu wahai Abu Syuraih. Innal harama la yu'idu 'asiyan wala farran bi kharabatin. Aku tahu, bahkan aku lebih tahu dari kamu ya Abu Syuraih, bahwa tempat suci ini tidak boleh melindungi seorang yang bermaksiat. Tidak boleh melindungi orang yang lari karena kejahatannya. Tidak boleh melindungi orang yang memang layak untuk dihukum. Sebagaimana juga Madinah. Disebutkan barang siapa yang melindungi muhditsan aw muhditsan fil haram alaihi la'natullah wal malaika. Siapa yang melindungi orang yang harusnya dihukum di Madinah, maka atasnya laknat dari Allah SWT dan para malaikat-malaikatnya. Masya Allah. Pembicaraan dulu, pemerintah dan rakyatnya, rakyat dan pemerintah sama-sama berilmu. Ini dengan dalil, ini dengan dalil. Iya, hadis itu benar, bahwasanya Mekah ini disucikan, tidak boleh tumpahkan padanya darah, tidak boleh cabut pohonnya, ila akhir. Tetapi Mekah ini karena sucinya, tidak boleh ada orang yang harusnya dihukum, dibiarkan. Sehingga hukum tetap berjalan. Itu maksudnya. Hukum tetap berjalan. Wahadihi muhawalah minhu batilah. Dan ini usaha dari orang tadi, tapi batil. Mengapa? Yang dilakukan bukan menghukum seperti orang yang mencuri dipotong tangannya. Tetapi ini dalam keadaan dibaiat, ini dalam keadaan dibaiat. Fainahu mutawajjih liqitali man huwa afdala minhu. Karena saat itu dia ke Mekah bukan menghukum orang yang bermaksiat, bukan menghukum orang yang farran bi kharabatin, tetapi justru untuk memerangi orang yang lebih baik dari dia. Mana yang lebih afdal? Sahabat dengan bukan sahabat. Mana yang lebih afdal? Yazid apa Abdullah bin Zubair? Yazidnya, apalagi Amrnya, Amr al-Ashdaq, jangan sampai tertukar dengan Amr bin As. Amr al-Ashdaq wa aula bil khilafah, lebih pantas, lebih afdal, bahkan aula bil khilafah, lebih utama untuk jadi khalifah. Kalau saja kita kaum muslimin semua ditanya mana yang lebih layak, mereka semua akan menjawab Abdullah bin Zubair. Barakallahu fikum. وقد سلط عليه عبد الملك بن مروان فقد قتله غدرا وصبرا وقد هزم جيشه وقتل اميره عليه وسياتي تفصيله ان شاء الله. Dan kemudian dikalahkan atasnya oleh Abdul Malik ibn Marwan. Jadi prosesnya terjadi lama sampai pergantian khalifah. Kemudian dibunuh ghadran wa sabran. Waqad hazama jayshahu, dan kalah tentaranya dan terbunuh amirnya. Wa sayati tafsiluhu insyaallah, akan datang rinciannya insyaallah taala. Ikhwani bin na'azakumullah, asyahid yang sedang kita bahas adalah tentang hadisnya bahwa Mekah tempat yang disucikan oleh Allah secara langsung, bukan oleh manusia. Dan juga di antara pensuciannya adalah di samping memuliakannya, menghormatinya, juga jangan menumpahkan darah, jangan berburu di dalamnya, dan jangan pula mencabut pohon-pohonnya. Ma yukhad minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Ini buta kita enggak lihat jam. Kurang berapa menit? Hah? 11:03. Sudah habis waktu kita. Baik, mayukhad min hadis kita tunda pada pertemuan berikutnya bi idznillah taala wa inayatihi.